الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. ما شاء الله يذكر. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يا الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين القوية. تحية وسلامة. يا القونة إن شاء الله. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. الله. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله bacaan tabarak ini Yazid bukan bacaan yang biasa dipakai di Indonesia. Beliau membaca riwayat Khalaf an Hamzah. Makanya bacanya beda-beda, subhanallah. Kita akan mendengar nanti penafsirannya setelah yang berikut ini. Silakan. Masya Allah. Wa'allimu kaman, wa'in rabbina ul kaman, na rabbina allimu kalimat, kay yatub alih. Subhanallah. Kecil-kecil lancar bahasa Arab, ya, subhanallah. Subhanallah. Kecil-kecil. Dan smash. Alas, nabda? Nus segment, nisf segment Yazid. Nah. Nah, oke. Okay. Setengah katanya segmen dia, setengah segmen abang ya. Alas, al-anahnu fi segmen. Al-anahnu fi segmen. Cut. Cut, always though, cut. No, no, cut. Cut. Ayo, ko. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yes. Wassalamu'alaikum wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Amma ba'd. سنتحدث عن أول من تاب الله عليه. Jadi kata anak kita Yazid, kita akan berbicara tentang orang yang pertama kali bertobat. Yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah. Wa huwa abuna Adam. Yaitu ayahanda kita semuanya, bapak Adam kita Adam. Fa innahu qad khalaqahu Allah Subhanahu wa taala bi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dengan tangannya, kekuasaannya. Wa nafakha fihi ruh. Kemudian Allah meniupkan ruh kepada Adam alaihissalam. Fa sara Adam basharan hayy. Menjadilah Adam manusia yang hidup. Hidup, masyaallah. Dakhala kana Adam ya'ish fil jannah. Oh. Nabi kita Adam alaihissalam hidup dalam surga. Allah. Wa kana mustamti'an bi na'imiha. Subhanallah, beliau berada dalam kenikmatan yang sangat luar biasa dalam surga. وفي يوم من الأيام. Pada suatu hari. أمر الله الملائكة. Allah memerintahkan malaikatnya. أن يسجدوا لآدم. Untuk sujud kepada Adam. فسجد كل الملائكة. Seluruh malaikat sujud kepada Adam. لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. Karena mereka tetap taat kepada Allah, tidak pernah berontak, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. إلا إبليس. Kecuali iblis. فقد تكبر وقال انا خير من kecuali iblis ini, karena iblis sombong. Saya lebih baik daripada Adam. خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah. Ya Allah, engkau telah menjadikan aku dari api sedangkan kau menciptakan Adam dari tanah. اما iblis فليس من الملائكه. Sedangkan iblis ini bukan dari kalangan malaikat. Iblis كان من الجن. Iblis ini adalah bagian dari jin. ولكنه ارتفع في درجاته لأنه كان يطيع الله عز وجل. Karena ya, walaupun sejenis dengan jin, tapi Allah mengangkat derajatnya iblis ini karena dulunya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta summiya tawus al malaika. Sampai disebutkan bahwa iblis ini adalah tawus al malaika. لكنه تكبر. Akan tetapi sombong. فأخرجه الله سبحانه وتعالى من الجنة. Kemudian Allah mengeluarkannya dari surga. أي أخرجه من رحمته. Atau dikeluarkan dari. Dalam bahasa lain, Allah mengeluarkan iblis ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. وفي يوم من الأيام. Dan pada suatu hari. أمر الله تعالى آدم. Allah memerintahkan Adam alaihissalam. أن يأكل من شجر الجنة ما عدا شجرة واحدة. Untuk memakan seluruh buah-buahan yang ada dalam surga kecuali satu buah. Amarahu Allah an la ya'kul. Jangan jadi mendekat. Ada satu pohon yang tidak boleh dekati oleh Adam alaihissalam. Jangankan dimakan, dekatnya enggak boleh. Jangankan dimakan, didekatin juga enggak boleh. Fawaswasa syaitan ila sayyidina Adam. Kemudian setan ini mengganggu Adam alaihissalam. Membujuknya. Wa qala inna hadhihi syajarah syajaratul khuld. Wa in akalta minha aw iqtarabtaha la ta'si Allah subhanahu wa ta'ala wa in iqtarabta minha satakunu malikan. Jadi kata si setan ini adalah pohon keabadian. Makanya akan jadi abadi. Immortality. Raja, seperti itu. Immortality. Famarat al-ayyam wa nasiya Adam amr Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa hari kemudian, setelah beberapa hari berlalu, Adam lupa akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi pohon ini. Yaqtarib min asy-syajarah allati amarahu Allah subhanahu wa ta'ala an la yaqtarib minha. Kemudian dia mendekati pohon yang di awal Allah sudah melarangnya untuk mendekatinya. Wa bada'a ya'kul minha. Kemudian dia memakan. Fa akhrajahu Allah min al-jannah. Kemudian Allah mengeluarkannya dari surga. Fa faraja min Allah an yatuba alayh. Kemudian dia kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Fa Allah azza wa jalla fi kitabih. Allah berfirman dalam kitabnya. Fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam sebuah kalimat. Fataba alaihi. Kemudian Adam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nuwasil ba'da hadha. Nantaqikum fi halqan qadima insha Allah. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat Al-A'raf. Ya bani Adam, la yaftinannakum asy-syaitan kama akhraja abawaykum min al-jann. Yanzi'u 'anhuma libasahuma wayal'ahum udumhum wayabqu 'iryanin. Nafs al-musibah al-awwalaniyya hiya illi ihna 'ayshin fiha lghaya dilwaqti. Kama nara pemirsa ada yang bengong nih. Ngomong apa? Ini lagi persiapan. Kan nanti kan habis ini Tabarok yang bicara. Fadhal. Lagait fin ba'an tashaghal ma'ak da kullu fik annahu yarakum huwa qabiluhum da halabahirahu. Inna ja'anna syayatina awliya'a. Wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna alaiha kulli da muhim. Ini baru 9 tahun loh pemirsa. Ini baru 9 tahun. Yazid umurnya 7 tahun. Subhanallah. Tapi ngomong sama bapaknya udah kayak masjid as-salahan. Ngomong dari orang dewasa. إنه متخذ الشياطين أولياء هذه المصيبة. هذا هلق الآخرة. لست تتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مرتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا بعد الفصل. كامي كمبالي. كامي كمبالي. المهم أنه بعدما حصل حدث سيدنا آدم نزل من الجنة إلى الأرض. Yang paling penting adalah ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga diturunkan ke dunia. هناك ملحوظة في هذا الأمر. نعم. بعض المفسرين قالوا أن هذه الجنة لم تكن الجنة التي سندخلها يوم القيامة. Jadi ada sebagian mufassir yang mengatakan bahwa surga yang dimaksud di sini adalah bukan surga yang akan kita masukin nanti. ولكنها كانت جنة تعليمية في الأرض. Jadi surga yang dibuat oleh Allah di dunia ini. Karena kita melihat ada hadaiq مثل ما عندكم في اندونيسيا وجنات الفافا. هذه في الدنيا. اذا فهناك رايان. الراي الاول يقول نعم هذه الجنه جنه الاخره هي التي كان فيها ادم. Jadi ada dua pendapat surga yang dimaksud di sini adalah surga yang akan kita masukin di akhirat nanti, tapi ada yang mengatakan surga yang adanya di dunia. والرأي الثاني يقول أنها جنة من الجنان أي من الحدائق الموجودة في الدنيا كانت جنة تعليمية. Jadi yang kedua ini adalah surga yang di dalamnya ada kebun-kebun, pohon-pohon yang indah-indah dan bagus-bagus yang adanya di dunia kita ini. أخرج آدم من الجنة وتبارك يحدثنا عن بني آدم. Jadi Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Sekarang Ananda Tabarok akan berbicara tentang anak Adam. نفتح جميعا المصحف سورة الأعراف. كتاب مصحف سورة الأعراف آية 26.